Ya pokoknya doakan saja semoga Marcus Mono usahanya lancar, banyak rezeki ya. Saudi berikan matang kesehatan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Kalau memang selalu bikin hiburan insya Allah kawannya semakin banyak. Ya Rabbal Alamin. Wah. Ya, untuk Pak Haji Roma juga malam ini terima kasih. Sekarang kita panggil all artist dari Dahlia malam ini. Iya. Semua maju ke depan, kita bawakan tembang atau koleksi dari Soneta. Ada La ilaha la illallah. Bersama Dahlia berjuta gaya. Mengapa kau menuhankan dendam?